السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بسم الله والحمد لله kita meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kajian kita pada kesempatan kali ini, dan kita memulai dengan rasa syukur, puja dan puji kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya kesempatan untuk menambah ilmu dan iman, kesempatan untuk menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita mengenal Allah, semakin besar rasa cinta kita kepadanya. Dan itulah kaidah di dalam dunia percintaan. Semakin mengenal, semakin tumbuh rasa cinta. Jika yang kita dapatkan adalah kebaikan demi kebaikan serta kebaikan, dan siapa yang lebih baik daripada Rabbul Alamin? Oleh karena itu marilah kita mensyukuri hal ini, sebagaimana marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, masih bersama salah satu kitab terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin. Masih bersama salah satu ulama terbaik di dunia, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga, orang-orang yang beliau cintai, orang tua, guru, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadirin, masih bersama bab Muraqabah. Masih bersama bab Muraqabah. Dan masih bersama hadis yang sangat luar biasa, dialog antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau nasihat yang lebih tepatnya, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepupu sekaligus anak kecil yang sangat bertalenta, sangat berbakat, sangat prospek, dan terbukti ke depannya sosok anak kecil ini akan menjadi sebaik-baik pentafsir Al-Qur'anul Karim. Tidak lain tidak bukan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Setelah Nabi kita SAW menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas untuk menjaga hak Allah, tentu saja dengan catatan penting, Allah tidak butuh dijaga, dan Allah bisa melindungi haknya sendiri. Tapi ini adab seorang hamba kepada Allah, dan ini ubudiyah, penghambaan seorang hamba kepada Allah. Bukankah orang tua itu ingin anak-anaknya menunaikan hak mereka sebagai orang tua, padahal sebagian orang tua gak butuh dengan hal tersebut. Bukan, ini bukan tentang kebutuhan, kata mereka, ini tentang bakti seorang anak. Pokoknya seringkali orang tua meminta anaknya buatin teh panas, nak buatin kopi, nak pijitin bapak. Emangnya orang tuanya butuh? Sebagian enggak. Orang tuanya punya 10 asisten rumah tangga, yang ke 10-10-nya dia bisa suruh buatin kopi, tapi dia minta anaknya. Kan gitu ya jemaah. Anak kecil atau remaja mau pijit kayak apa sih? Orang tuanya bisa nyari terapis yang paling jago di Jakarta misalnya, tapi dia pengen anaknya lakukan. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah gak butuh dengan itu semua. Tapi ini tentang ubudiyah, ini tentang penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya. Dan apa yang terjadi, Nabi jelaskan, sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan menjagamu dan berada di hadapanmu dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dan dengan perlindungannya. Lihat sebuah pesan yang sangat kuat dan disampaikan kepada anak kecil. Disampaikan ke anak kecil. Kita udah ini pertemuan keempat ya hadis ini. Siapa yang udah mempraktekkan itu dengan anak-anak kecilnya? Hadis ini bukan angan atau khayalan jemaah. Kita harus sampaikan kepada anak-anak kita. Dan terus disampaikan. Sehingga naras yang terbentuk di dalam hatinya, di antaranya adalah bagaimana saya menjaga hak Allah, bagaimana hak Allah itu prioritas dibanding yang lain, dan bagaimana orientasinya dijaga oleh Allah. Anak-anak seperti ini itu nanti ketika SMP, SMA, kuliah itu gak melakukan segala cara agar bisa bergabung di sebuah geng teman-temannya. Jadi anak-anak yang udah ditanamkan, niscaya Allah akan jaga kamu, Allah akan berada di hadapan, dia gak akan berjuang mati-matian, bahkan seringkali konyol hanya untuk menjadi anggota sebuah geng tertentu di komunitas sekolahnya atau kampusnya atau pergaulannya. Dia gak harus bela-belain dengan cara yang gak jelas untuk bisa diterima di sebuah komunitas. Kenapa? Karena agar saya bisa berhasil, saya gak butuh pengakuan orang atau distempel anggota komunitas atau geng tertentu. Untuk berhasil, saya hanya butuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersama saya dijaga, dilindungi. Gimana caranya? Jaga hak Allah. Maka sesibuk apapun nanti kegiatannya di luar rumah, dia akan jaga hak Allah. Sampai jika ada sebuah kegiatan gak ada waktu buat sholat, dia bilang gak, saya mau sholat. Oh gak bisa, Anda mau pecat saya, pecat aja, tapi saya mau sholat. Anda mau keluarin saya, keluarkan saja, tapi saya harus sholat. Dan disampaikan dengan cara yang santun, gak usah marah-marah. Kalau mau pecat, mau keluarkan, mau singkirkan saja. tapi saya harus sholat. Karena ia tahu yang melindungi dia bukan perusahaannya, yang melindungi dia bukan organisasinya, yang melindungi dia bukan teman-teman sekomunitasnya, yang melindungi dia adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Kenapa kita kehilangan pribadi-pribadi yang kuat seperti ini? Karena tidak dibangun dari awal. Yang ada adalah pesan-pesan yang membuat seseorang itu rapuh. Pesan yang mengaitkan seseorang dengan makhluk, dengan manusia, sehingga timbullah rasa ketergantungan dari kecil, nanti semakin parah semenjak sampai besar. Akhirnya itu tadi, pengen diakui orang, kalau gak diakui gak pede. Pengen dipuji-puji orang, kalau dicela minder. Karena dipikir adalah yang menjaga kebutuhan dan urusannya adalah manusia. Ini yang perlu kita camkan, jemaah. Dan semoga kita bisa mengamalkan konsep ini dengan segala keterbatasan kita. Kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW menyampaikan sebuah pesan yang kembali sangat kuat kepada Abdullah bin Abbas. Nabi SAW menyatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu ingin meminta, jika kamu butuh gitu ya, dan mau minta sesuatu, minta sama Allah. Minta sama Allah. Sederhana tuh jemaah, tapi dalam. Coba bandingkan dengan gaya kita atau sebagian kita. Pernahkah kita kasih pesan ini buat anak-anak kita? Nah, kalau ada apa-apa minta sama Allah ya, gitu. Papa mau pergi dulu. Atau sebaliknya, yang kita bangun adalah ketergantungan dengan manusia dan makhluk. Nah, kalau ada apa-apa di sekolah, telepon papa ya. Nah, itu. Telepon papa. Nah, kalau ada apa-apa, kamu tahu kan siapa yang harus kamu hubungi? Iya, Bi. Siapa? Abi sama Umi. Tuh kan. Bagus-bagus. Anak soleh. Anak soleh. Loh, Allahnya di mana? Lihat Nabi SAW. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin meminta, kamu butuh, minta sama Allah. Jadi jangan salahkan ketika orang itu akhirnya ketika dewasa rapuh. Ya karena dari kecil itu pondasi yang dibangun adalah ketergantungan dengan manusia. Ada apa-apa hubungi Tante Mawar ya nak, itu kata si ibunya. Sebut aja tante namanya Mawar. Jadi kita yang ngarahin mereka itu agar hatinya kesana. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, dan surat An-Nisa ayat 32, was'alullaha min fadlih. Was'alullaha min fadlih. Dan mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah dari karunia-karunia yang Allah miliki di sisinya. Itu jemaah. Itu An-Nisa ayat 32. Dan mintalah kepada Allah. Min fadli. Karena Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan. Dan itu yang Allah minta dari kita, agar kita senantiasa meminta kepadanya. Was'alullah min fadli, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Dan dalam hadis Abu Hurairah, apa bunyinya? Man la yas'alullah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka sama dia. Allah murka kepadanya. Hadirin Allah muliakan. Barang siapa yang enggak minta sama Allah, Allah murka. Jadi minta itu, minta sama Allah itu harus. Bukan sekadar enggak. Udah doa belum? Gue bisa atasin urusan gue sendiri. Gue belum perlu doa. Subhanallah, belum perlu doa lagi. Siapa yang bisa ngurah itu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah pecahkan satu pembuluh darah saja di kepala kita, gak bisa kita menyelesaikan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak atau keponakan kita yang usianya mungkin 3-4 tahun. Dipecahin itu satu, selesai. Mas, udah doa sama Allah, udah minta? Enggak. Untuk urusan ini saya bisa handle sendiri kok. Oh, bisa handle sendiri itu. Kalau ditanya udah minta tolong sama montir belum, betul jawabannya begitu. Enggak usah, ini bisa saya handle. Kalau ditanya udah nelfon, udah hubungi tukang ledeng belum? Ah, ini saya bisa. Ah, enggak masalah. Kalau pertanyaannya sudah hubungi tukang pompa air belum? Ah, betul jawabannya, enggak usah. Kasus ini saya bisa nyelesain sendiri. Tapi kalau udah nanya sama Allah, minta sama Allah, itu sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Makanya dalam hadis Tirmidzi disebutkan liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'alahu sya'sana'lihi idhan qata'. Hadirin Allah muliakan. Hendaknya salah seorang dari kalian meminta kepada Allah seluruh hajat-hajatnya. Seluruh hajat-hajatnya. Semuanya. Sampai-sampai mintalah kepada Allah tali sendalnya yang putus itu. Kita punya sendal, talinya putus. Doa sama Allah. Doa kepada Allah. Subhanallah, doa kepada Allah. Hadis ini dibawakan Al-Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan konsep ini. Pokoknya minta apa aja sama Allah. Semakin banyak semakin bagus. Tali sendal tuh minta sama Allah. Oleh karena itu jamaah Allah muliakan. Jangan pikiran kita langsung tertuju kepada manusia. Makanya kan jamaah sekalian, salah satu isi baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian para sahabatnya, sebagaimana hadis Muslim, hadis Auf bin Malik, Nabi kan minta mereka ala yas'alun nasa syai'a, kalian tuh jangan minta kepada manusia apapun. Dan di antara yang berbaiat pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq, Abu Dzar, Thauban. Dan hasilnya apa? Itu mereka tali kekang, tunggangan mereka jatuh, mereka enggak akan minta sama orang. Jatuh nih, enggak minta tolong diambilkan. Mereka ambil sendiri. Itu poinnya. Enggak minta-minta. Tidak minta-minta. Ini hal yang penting jemaah sekalian. Makanya ini perlu kita tanamkan hal ini. Hadirin Allah muliakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi SAW mengajarkan konsep ini untuk senantiasa minta kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Ada beberapa alasan kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Yang pertama kata beliau, anna su'ala fi badlul lima'il al-wajih wa dhullal lisa'il. Karena meminta itu sejatinya ada unsur kerendahan dari pihak yang meminta. Ya kan, ada unsur kerendahan. Makanya kan kita sering dengar istilah di banyak orang, mas udah minta sama dia belum? Enggak, mintalah sama dia. Enggak, muka saya mau taruh di mana kalau minta sama dia? Ah, itu muka saya mau taruh di mana? Itu kalimat, istilah itu dikenal juga oleh para ulama. Wajah. Makanya kan dalam hadis kan orang yang suka minta-minta pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi apa? Wajahnya gak ada daging dan kulit. Karena wajah bikin malu gitu. Nah, hal-hal seperti itu gak layak untuk dipersembahkan kecuali kepada Allah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kalau merendahkan kepada Allah mulia. Dan itulah salah satu unsur ibadah. Mulia. Makanya Imam Ahmad salah satu doanya apa? Doanya Imam Ahmad, Allahumma kama sunta wajhi anil sujudi li ghairika fasunhu anil mas'alati li ghairika. Ya Allah, sebagaimana selama ini engkau jaga wajahku sehingga tidak sujud kepada selainmu, maka tolong jaga wajahku juga agar tidak meminta-minta kepada selainmu. Jadi sebagaimana engkau menjaga wajahku dari sujud kepada selainmu, maka tolong jaga wajahku juga sehingga gak minta-minta kepada selainmu. Karena ada unsur rendah dan bawah dalam meminta. Dan itu hendaknya diberikan kepada Allah. Yang kedua alasannya itu kenapa Nabi mengajarkan Abdullah bin Abbas dan kita semua hanya meminta kepada Allah. bahwa dalam meminta kepada Allah ada unsur ibadah yang agung, ubudiyatun azimah, li'anna idharun liliftiqari ilaih. Karena saat kita meminta kepada Allah, kita memperlihatkan kefakiran kita di hadapan Allah, kefakiran, kemiskinan, ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Wa'tirafun biqudratihi ala qada'il hawa'ij. Dan ketika kita meminta kepada Allah, secara otomatis itu pengakuan atas kemampuan Allah dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu Pak ya. Jadi ada unsur ibadah yang sangat luar biasa, karena di situ ada menunjukkan rasa miskin kita di hadapan Allah, fakir kita di hadapan Allah, kebutuhan kita terhadap Allah, dan mengakui kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurai dan menyelesaikan urusan-urusan kita. Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya dalam hadits qudsi, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Muslim, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, apabila seluruh kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, dari bangsa manusia dan bangsa jin, qamu fi sa'idin wahidin fasaluni, semua berdiri di sebuah spot yang sama, sebuah ruang yang sama, lapangan yang sama, yang satu, lalu semua minta sama aku, seluruh manusia dan jin dikumpulkan di satu tempat dan semuanya minta sama saya, fa'ata itu kulli insanin mas'alata, lalu aku kasih satu-satu dari mereka, semua dikasih, semua kita dikasih, mana qasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza qamasa fil bahr, maka itu tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, tidak akan mengurangi kepemilikanku sebagaimana seperti berkurangnya air laut ketika ada jarum yang dicelupkan lalu diangkat kembali. Kurangnya berapa tuh jemaah? Air laut itu kita ke Ancol tuh atau ke Anyer, taruh jarum terus diangkat lagi. Berapa kurangnya? Enggak ada. Makanya hadirin Allah muliakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama klasik dulu dibawakan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, ada di antara mereka sedang mengalami kesusahan yang luar biasa. Kesusahan yang luar biasa. Mungkin kalau sekarang kan pandemi, enggak ada uang segala macam. Hatta hama an yatlu min ba'di ikhwanihi. Sampai ia jadi ingin meminta kepada salah satu saudaranya. Jadi beliau ini tidak hobi meminta, tidak suka meminta-minta, nggak suka. Tapi pernah dalam kehidupannya ada satu sisi yang beratnya minta ampun, susah dan sulitnya luar biasa. Saya sampai pada satu titik, kayaknya saatnya nih saya minta toh. Saya minta sama salah satu saudara kita, salah satu saudaranya. Pas udah niat begitu, dia ketiduran. Lalu dia mimpi, dan dalam mimpinya ada orang bilang, apakah pantas dan apakah baik apabila ada seseorang yang membutuhkan sesuatu idza wajada indallahi ma yurid, atau idza wujida indallahi ma, atau idza wajada indallahi, dan dia tahu yang dia butuhkan itu ada di sisi Allah. An yumila biqalbi ilal abid, lalu dia palingkan hatinya kepada manusia. Jadi di mimpinya itu ada yang mengatakan, apakah pantas dan apakah hal yang baik bagi seseorang yang lagi butuh, dan dia tahu yang dibutuhkan adanya di sisi Allah, lalu dia palingkan hatinya ke manusia. Setelah mimpi itu dia kaget, dia bangun. Setelah dia bangun, gak jadi dia minta sama saudaranya, gak jadi. Dan urusannya diselesaikan sama Allah. Maka mintalah kepada Rabbul Alamin. Mintalah kepada Allah. Alasan yang ketiga, kenapa kita disuruh minta kepada Allah? Karena Allah itu mencintai hambanya yang mau minta kepadanya, dan murka, marah kepada yang gak minta kepadanya. Ini bertolak belakang dengan prinsip di dunia hamba, di dunia manusia. Kalau manusia opositnya, ini antitesisnya. Manusia itu benci banget sama yang suka minta sama dia, dan senang sama orang yang gak pernah minta sama dia. Tapi Allah enggak. Allah itu senang kalau kita minta, bahkan marah kalau kita gak minta. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang cukup familiar. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'in. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat dan aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Lalu Allah juga jelaskan dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku, aku pasti kabulkan. Setelah Allah perintahkan kita minta kepadanya, Allah jelaskan perihal orang-orang yang gak minta sama Allah, gak doa sama Allah. Innal ladhina istakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong sehingga dia tidak beribadah, tidak minta kepada aku. Jadi sehingga dia gak minta dan gak beribadah kepadaku, itu sombong, kata Allah. Sayadkhuluna jahannam madakhirin, dan dia akan masuk ke dalam api neraka jahannam dalam kondisi hina. Dalam kondisi hina. Dalam kondisi hina. Jadi kata Allah, orang yang gak minta sama Allah itu orang sombong. Walaupun gak pernah ngeremehin orang. Tapi bukankah sombong jangan hanya dipahami dengan interaksi manusia ke manusia? Mana pencipta kita, jamaah? Orang yang gak minta sama Allah, dikit-dikit tenang, saya bisa handle, saya bisa selesaikan, saya ini, itu sombong, kata Allah. Yang membuat dia gak minta dan gak ibadah itu kesombongan, merasa diri mampu, dan nanti pada akhirnya menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi kalau kita minta, Allah senang. Senang Allah, subhanallah. Dan kalau kita gak minta, Allah murka sama kita. Makanya para ulama mengatakan, seperti Ibnu Sammak La tas'al man yafirru minka. Janganlah Anda minta kepada seseorang yang akan menghindar dari Anda, min antas alahu, menghindar agar kamu gak minta sama dia. Jadi janganlah engkau meminta kepada pihak yang kalau engkau mau minta, dia akan menghindar. Lu celingak-celinguk ngapain sih? Enggak, gue lagi, si Fulan udah datang belum? Belum, dia belum datang. Kalau lo lihat dia di parkiran, kasih tau gue ya, kenapa? Gue mau menghindar lah, dia suka minta-minta. Itu kan yang seneng. Kita gak suka kalau ada orang minta-minta sama kita. Was'al man amaraka an tas'alahu, mintalah kepada zat yang memerintahkan Anda minta sama dia. Nah ini lucunya manusia tuh, lebih suka minta sama manusia, padahal manusia gak pernah nawarin. Dan mayoritas yang nawarin itu basa-basi, mayoritas, gak semua tentu saja. Dan yang tulus gak bisa wujudkan semuanya. Yang tulus kalaupun dibantu, itu Allah yang atur semuanya. Kenapa kita gak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi manusia kan gitu ya, suka menghindar kalau dimintain terus. Ya gini aja deh, kita nih, apabila ada sosok yang kalau nelfon minta duit, pertama kali dia telepon kita angkat nggak? Oke, kita angkat. Dua kali dia telepon kita angkat, minta duit. Tiga kali ya mungkin ya saya angkat deh, tapi agak males Ustaz. Oke, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh masih diangkat? Banyak dari kita mengatakan tidak. Banyak dari kita mengatakan enggak akan kita angkat. Kenapa? Kita enggak suka. Apalagi nanti minta duit lagi. Bahkan sebagian orang sudah kita tebak nih, tumben nih orang nelfon, pasti lagi butuh duit. Jadi udah ditebak, tumben dia nelfon, berarti dia lagi BU. Kalau dia enggak butuh, dia enggak nelfon kita. Dan kita enggak suka dengan gitu. Itu manusia. Makanya Al-Imam Tawus menasihati Atta, Al-Imam Atta, iyaka an tatluba hawaijaka ila man aghlaqa dunaka babahu wa ja'ala dunaha hijabahu. Sekali-kali jangan pernah Anda meminta urusan-urusan Anda, kebutuhan-kebutuhan kamu kepada pihak yang menutup pintunya dari kamu dan memasang tabir antara kamu dengan dia. Jangan. Rendah kita dan belum tentu dikasih. Wong dia udah nutup kok. Martabat kita jatuh dan belum tentu dikasih juga. Wa 'alaika biman babahu wa 'alaika biman babuhu maftuhun ila yaumil qiyamah. Dan kamu harus minta ke zat yang pintunya selalu terbuka kepada engkau sampai hari kiamat. Amaraka an tas'alahu, bahkan bukan hanya dibuka pintunya buat kita biar kita minta, tapi memerintahkan kita memintanya. Jadi bukannya buka pintu, tapi memerintahkan, ayo minta kepada saya, minta kepada saya, minta kepada saya. Was'alullah min fadli, minta kepada Allah dari karunianya. Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku ijabah. Perintah. Wa'adaka an yujibaka, dan bukan hanya memerintahkan, menjanjikan akan dikabulkan. Ya kau cuma perintah doang, dikabulkan enggak? Enggak. Ya kan gua cuma bilang lu minta doang. Ya percuma juga. Pintunya dibuka. Lalu memerintahkan kita untuk berdoa atau untuk meminta dan menjanjikan dia akan dipenuhi. Itu kurang apa? Kurang apa? Hadirin yang Allah muliakan, dan nasihat seperti itu banyak di tengah-tengah ulama-ulama klasik kita. Narasi ini benar-benar digaungkan gitu loh. Hadirin yang Allah muliakan, Wahab bin Munabbih menyampaikan nasihatnya kepada sebagian ahli agama. Alam ukhbir annaka ta'til muluka wa abna al-muluk tahmilu ilahim ilmaka. Bukankah saya sudah nasihati kalian atau nasihati anda saat anda ingin pergi ke para raja dan pangeran-pangerannya, membawa ilmu anda ke mereka. Waihaka ta'ti man yugliku alaika babah. Celaka anda, anda datang kepada pihak yang menutup pintunya dari anda. Waidhuru laka faqrahu waiwari anka ginahu, yang seakan memperlihatkan ketidakmampuannya dan seolah-olah menunjukkan mereka kaya dan mampu, lalu anda tinggalkan zat yang membuka pintunya untuk anda. Binisfil lail wa binisfil nahar, di tengah malam dan di siang hari. Wa yudhiru laka ginahu, dan ia menunjukkan ketidakbutuhannya kepada anda. Wa yaqul ud'uni astajib lak. Tapi walaupun dia enggak butuh sama anda, dia katakan minta sama aku akan kasih. Kenapa anda pergi ke sana? Kenapa enggak minta sama Allah? Kenapa enggak minta sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya sebagian orang-orang soleh dulu ketika diarahkan untuk bicara sama manusia yang punya pengaruh, yang punya segala macam, apa kata dia? Ana la atruk baban maftuhan wa adhabu ila baban mughlaq. Saya gak akan tinggalkan pintu yang terbuka, selalu terbuka buat saya, lalu saya pergi ke pintu yang tertutup buat saya. Daripada mereka mendengar saya minta sama Allah, pintunya terbuka. Daripada pintu ditutup, kita ketok gak dibukain, jatuh marwah kita. Itu yang perlu kita camkan. Makanya Maimun bin Mihran, jamaah, Maimun bin Mihran ketika melihat manusia lagi ngumpul di pintu salah satu penguasa, faqala man kanat lahu haja ila sultan fahajabahu. Lalu dia, beliau katakan, barang siapa yang punya urusan dengan penguasa, lalu penguasa itu tutup pintu dari dia, fa inna buyutar rahman muftatah, ketahuilah pintunya rumah Allah terbuka. Falyati masjidah, maka pergilah ke masjid. Falyusalli rak'atain thumma liyas'al hajata, lalu salat 2 rakaat, lalu minta kebutuhannya kepada Allah. Widalah. Anda butuh sesuatu dari pejabat atau orang yang berpengaruh, lu pengen ketemu, kata sekretarisnya gak bisa, bapak lagi sibuk. Atau pengen masuk, security-nya bilang mohon maaf gak bisa. Sudah ada appointment, gak ada, mohon maaf gak bisa. Itu kalau ulama kita melihat orang-orang kayak gitu, dikatakan anda pengen ketemu dengan manusia, lalu mereka tutup pintu dengan anda. Kenapa anda gak ke rumahnya Ar-Rahman yang selalu terbuka buat anda? Selalu terbuka buat anda. Wudu, sholat 2 rakaat, lalu minta sama Allah. Minta sama Allah. Pergi ke masjid, lalu minta kepada Rabbul Alamin. Dan mereka dulu tuh lakukan itu, benar-benar diterapkan jemaah. Kayak yakin sama Allah. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. ada kasus yang dialami Syaqiq Al-Balkhi. Saat itu beliau lagi gak punya uang. Syaqiq Al-Balkhi gak punya uang. Lagi duduk beliau, tiba-tiba istrinya datang. Istri beliau. Lalu kata istri, taruma biha ulail atfal minal ju. Wahai suamiku, tidakkah engkau lihat bagaimana kelaparannya anak-anak kita? Jadi istri bilang, lihat anak-anak kita, mereka menderita karena rasa lapar. Kita gak punya uang. Maka apa yang dilakukan Syaqiq Al-Balkhi? Fatawaddatu. Maka beliau berwudu. Beliau berwudu. Wa kana li shadiqin la yazalu yuqsim alayya billahi in yakun li haja an u'limahu biha wal aktumha anhu fa khatara dhikruhu bi bali. Setelah aku wudu, aku teringat dengan sahabatku. Wudu ini teringat seorang sahabat yang selalu bersumpah atas nama Allah bahwa jika aku sedang sulit atau ada kebutuhan, aku harus cerita ke dia dan jangan disembunyikan. Maka sosok itu terlintas di benakku. Jadi beliau punya sahabat yang baik banget. Dan setiap ketemu misalnya, itu meminta pokoknya, kalau bahasa kita sekarang, pokoknya kalau lo butuh sesuatu, lo harus bilang gue. Ingat, saudara nih kita. Jangan diem. Dan kalau bicara begitu, pakai sumpah. Demi Allah ya, kamu harus bicara sama saya. Jadi selalu pakai sumpah, demi Allah saya akan bantu, kita akan support, kita saling dukung, kita ini saudara. Nah begitu itu ingat tuh. Ingat. Hadirin Allah muliakan, kalau kita jadi Syaqiq Al-Balkhi, perasaan kita gimana? Ah, ini solusi. Makanya wudu gitu. Bener nih, wudu ingat orang. Maka keluarlah Syaqiq Al-Balkhi dari rumahnya menuju rumah orang tersebut. Ah, ini solusi. Makanya nih kalau ada masalah kita wudu gitu. Ingat deh solusinya. Pergilah dari rumah. Dalam perjalanan melewati masjid. Oh, belum selesai ceritanya Ustaz. Belum. Kalau Anda udah selesai ceritanya, langsung Anda telepon minta duit. Belum selesai nih. Lewat masjid. Begitu melewati masjid, teringat dengan nasihat Abu Ja'far. Seorang nama besar pada saat itu, Abu Ja'far. Oh, ini nasihatnya bagus banget ya, Mak. Catat baik-baik. Kata beliau, man urida lahu haja ila makhluk falyabda fiha billahi azza wajal. Barang siapa yang punya urgensi, punya kebutuhan, sehingga kebutuhannya itu memaksa dia untuk meminta kepada makhluk. Meminta kepada makhluk. Darurat nih, darurat, darurat. Darurat. Sebenarnya polanya gak pernah begini, tapi kasus ini beda gitu loh. Urusannya, masalahnya, hajatnya, itu membuat dia terpaksa harus hubungi makhluk. Kata Abu Ja'far, "Falyabda fiha billahi azza wajalla." Maka kalau kondisi demikian, mulailah dengan meminta kepada Allah. Oke, kalau harus hubungi seseorang, tapi hubungi Allah dulu. Doa dulu. Fadakhultul masjid wa shallaitu rak'atain. Maka aku putuskan untuk masuk ke masjid dan aku salat 2 rakaat. Ini seperti ucapan sebagian ulama yang beberapa kali kita sampaikan, man minna fil hajati nas'alullah qabla an nas'al an-nas. Siapa di antara kita ketika ada masalah yang pertama kali dia hubungi Allah sebelum manusia? Nah, ini konteksnya sama. Siapa di antara kita begitu ada masalah yang pertama kali kita hubungi Allah sebelum manusia? Seperti Abu Ja'far ini. Barang siapa yang memiliki masalah pelik segala macam dan terpaksa harus hubungi makhluk, terpaksa harus menghubungi manusia, maka mulailah dari Allah dulu, jangan manusia dulu. Ada orang harus menghubungi tim legalnya. Sebelum menghubungi tim lawyernya, udah sholat belum? Minta gak sama Allah? Doa dulu sama Allah. Dan dari sini sekali lagi, meminta kepada manusia itu diperbolehkan, hadirin sekalian, selama hati itu tidak ke makhluk. Itu yang dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Selama hati itu tidak ke makhluk. Jadi hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak serahkan urusan kita kepada manusia secara hati. Kita yakin bahwa semuanya ini tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang terkadang kita minta sama. Tapi dengan dua catatan kata para ulama. Yang pertama, ketika Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, boleh enggak sih meminta kepada makhluk, minta tolong gitu kepada makhluk. Nanti kita akan ulangi lagi keterangan ini di isti'anah. Minta tolong kepada makhluk boleh gak sih? Kata beliau, boleh. Tapi pada dasar hukum asalnya jangan meminta. Yang utama, yang afdal jangan meminta. Kecuali yang pertama ketika hajat, ada kebutuhan. Ada hajat, kebutuhan. Itu tadi kata Abu Ja'far. Kalau memang ada hajat, silakan minta. Terus, atau yang kedua, idza alima anna sahiba yusarru bidzalik. Kalau kita tahu yang kita mintai itu senang, maka silakan hubungi dia dalam rangka bukan tergantung sama dia, tapi karena memberikan rasa gembira ke dalam hati dia. Ada banyak orang pengen dimintai. Nah, silakan hubungi orang tersebut. Biar dia senang. Alhamdulillah saya dimintai. Saya diminta tolong dan senang, bukan karena ketergantungan. Itu yang dijelaskan dari Imam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tafsir surat Al-Fatihah. Jadi kembali lagi ke Abu Ja'far, kalau memang harus ada hajat, oke, hubungi. Tapi hubungi Allah dulu, minta kepada Allah. Maka ke masjid deh. Habis di masjid sholat 2 rakaat. Habis itu jamaah, Syaqiq al-Balkhi itu ketiduran beberapa saat. Jadi ketiduran mungkin hanya beberapa detik gitu. Dan ketika itu dia merasa ada menyampaikan, ya Syaqiq, atadullul ibadah ala Allahi thumma tansah. Wahai Syaqiq, selama ini engkau mengarahkan manusia kepada Allah, dan sekarang engkau lupa sama Allah. Pesannya itu aja. Terus tiba-tiba dia bangun, beliau bangun lagi, kaget bangun. Jadi selama ini kalau ada nasihat, engkau selalu bilang minta sama Allah. Ada nasihat, minta sama Allah. Ada manusia butuh, ada masalah, nasihatnya minta sama Allah. Ada manusia butuh, agar ada sesuatu kendala, nasihatnya syakik, minta sama Allah. Maka di dalam mimpi yang sangat singkat itu dikatakan, selama ini engkau mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, lalu detik ini engkau lupa. Padahal gak lupa juga. Buktinya kan ingat Abu Ja'far, oh sebelum minta sama sahabat saya itu, saya mau doa dulu sama Allah. Itu berarti kan gak lupa. Tapi tetap aja bukan sebuah hal yang sempurna, itu poinnya. Fastaiqadtu, maka aku terbangun. Wa'alimtu anna dhalika tanbihun nabbahani bihi Rabbi. Dan aku berkeyakinan ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Ke masjid, salat, terus terlelap sedikit aja lalu bangun dan ada pesan itu di dalam tidurnya. Ini bukan enggak sengaja nih. Ini pesan nih. Maka syakik putuskan untuk tidak keluar masjid sampai salat Isya. Ngajak deh ke ininya. Udah deh, saya minta aja sama Allah. Daripada minta sama manusia, minta aja sama Allah. Sampai salat Isya. Seman saraftu ilal manzil. Lalu berputuskan untuk pulang ke rumah. Mungkin besok mau ikhtiar, mau berusaha sendiri, tapi udah, saya gak mau minta, saya mau pulang aja ke rumah. Jadi hari itu berputuskan untuk fokus minta sama Allah. Baru nanti ikhtiar lagi. Tapi beliau gak mau minta kepada yang lain. Itu hadirin. Begitu sampai rumah, fawajatul ladzi aratu an aqsuda qad harrakallahu ajra li ahli ala yadayhi ma agnahum. Begitu saya pulang, itu saya bertemu dengan orang yang ingin saya temui. Allahu Akbar. Dia lagi ke rumah saya dan membawa makanan yang dibutuhkan saya sama keluarga pada hari itu. Allahu Akbar. Kata Syakik, Allah gerakkan hatinya untuk rumah saya dan memberikan itu. Ih, subhanallah. Persis orang yang saya incer hari ini itu ke rumah saya. Padahal saya gak WA. Mungkin di WA kali sama Syakik, Pak Ustaz. Gak ada WA jamaah. Email-email. Apalagi gak ada. Allah gerakkan. Allah gerakkan. Persis. Sosok yang ada di benaknya itu yang datang. Subhanallah. Ah, kebetulan. Gimana kebetulan? Allah yang berfirman, udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan. Tapi cuma masalah kita gak yakin. Seyakin apa kita dengan ayat tersebut? Mas'alullah min fadli, minta kepada Allah dari karunianya. Seyakin apa kita dengan ayat tersebut? Para ulama itu yakinnya luar biasa. Dan kalau mereka, dan mereka tuh tidak khilaf kecuali cuman di sisi-sisi ini aja. Padahal kalau ke orang tersebut juga boleh kan. Kalau hajat boleh, tadi kita bahas, boleh kalau lagi hajat. Tapi mereka putuskan untuk tidak dan lebih memilih minta kepada Allah semata, lalu berusaha sendiri. Bukan gak berusaha ya, berusaha. Tapi kan ada waktunya kita minta sama Allah. Pas pulang orang itu yang datang jemaah. Orang itu yang datang tanpa diundang. Dan datang bukan tangan kosong, bawa makanan, kata Syakir. Bawa makanan yang kita butuh pada hari itu. Oh subhanallah. Persis yang kita butuhkan. Apa susahnya bagi Allah? As-Sami'ul Alim, As-Sami'ul Basir, yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Tapi siapa di antara kita yang benar-benar yakin dengan konsep itu? Apa susahnya bagi Ar-Rahman Ar-Rahim? Tapi berapa persen yang membaca ayat itu di dalam sholatnya benar-benar yakin Ar-Rahman Ar-Rahim? Idza sa'alta fas'alillah. Nabi SAW bersabda, jika Anda ingin meminta, Anda butuh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan hadis ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Memang agak pelan-pelan karena setiap penggalan dan setiap pesan ini dalam sekali dan kita butuhkan pada hari-hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.